Yeah, Hafiz de la MC, kuno kini, Indra Lesmana, Babat Musiki. Yeah, diturunkan dengan kasih karunia, penerang kegelapan di seluruh dunia. Luruskan arah jalan manusia, tegakkan amal baik di sepanjang usia. Lemah lembut, damai ditanam, tak berarti lemah kalau haknya diancam. Islam menunjukkan halal haram, namun tersudut bengis karena gagal paham. Ras, suku dia ciptakan beragam, anugerah tuh saling kenal, bukan baku hantam. Jalan keluar utama, bukan kekerasan, meski sabar berbatas jadi alasan. Durjana menyusup pada angkara, sebab akibat ada di setiap perkara. Perlu diingat hidup hanya sementara, kilauannya dunia banding surga tiada seberapa. Metamorfosa pada setiap koda, iman dicoba. Hati bagai nakoda bertaruh berlomba, tentukan hasil akhir kala datang badai noda. Hubungan baik tak hanya dengan Tuhan, pada sesama juga harus ditumbuhkan. Manusia dikodratkan saling membutuhkan, menjaga kerukunan demi keutuhan. Allah Maha Penyayang Maha Suci, membela bukan benci, benar adil jadi kunci. Hawa nafsu bagai ilusi rugi jika dituruti, mata hati mati tertatih buta hitam putih. Tiada Tuhan selain Dia, Maha Kaya tak banyak, tak ada daya dan upaya. Terkadang hidup jauh dari sederhana, bertahan bagi ambil makna arti sebenarnya. Kanjeng suci Gusti Allah, Kanjeng suci Gusti Allah, Kanjeng.